Nah, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma ba'd. Al-mithal at-tasi' al-ashir. Iqra'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-mithalani at-tasi' wal-ashir. Qawluhu ta'ala an safinati Nuhin tajri bi'ayunina. وقوله لموسى ولتسنى على عيني والجواب أن المعنى في contoh yang ke-9 dan ke-10 yang dituduhkan kepada ahlu sunnah jamaah oleh haula, yaitu firman Allah Ta'ala tentang safinah, perahu Nabi Nuh, tajri bi ayunina, Al-Qamar ayat 14. Dan firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, walitusna'a ala ayni. Jawabannya, wal jawabu anna al ma'na fi hataynil ayataini ala zahiril kalami wa haqiqatihi, lakin ma zaharul kalamu ma zahirul kalami wa haqiqatuhu huna. Iya. Nah, jawabannya, makna pada kedua ayat ini di atas lahiriah ucapan, tidak keluar dari lahiriah makna ucapan, ya, makna lahiriahnya, ya, dan di atas hakikatnya, tidak keluar dari hakikatnya. Jadi tidak ada di sini tahriful kalam an mawadi'ihi, tidak ada pemalingan, penyelewengan makna keluar dari tempatnya, keluar dari makna sebenarnya, keluar dari hakikatnya, tidak ada. Tidak benar tuduhan itu. Lakin ma zahirul kalam, tetapi pembahasannya apa, ya, lahiriah makna kalam ini dan apa hakikatnya huna di sini. Nah, itu. Baik. Qira. هل يقال إن ظاهره حقيقته أن السفينة تجري في عين الله أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟ Apakah dikatakan bahwa lahiriah maknanya dan hakikatnya bahwasanya safinah tersebut, perahu Nabi Nuh alaihi salam tersebut, tajri fi ainillah, berlayar di dalam mata Allah, di dalam mata Allah, perahu itu ada di mata Allah, berlayar di dalam mata Allah. Au anna Musa alaihi salatu wassalam yurabba fawqa 'anillahi ta'ala, atau untuk ayat yang kedua, atau ayat 39 itu sama ala ini, ya, bahwasanya Nabi Musa dipelihara, ya, di atas mata Allah Ta'ala. Apakah itu? Allah mengatakan tajri bi'ayunina, perahu Nabi Nuh itu tajri, berlayar bi'ayunina. Apakah maksudnya bi'ayunina? Yakni fi'ayunina, di dalam mata kami, ya. Dan ayat walitusna'a ada aini, dan agar engkau dipelihara, ya, digembleng, dibina, ala aini, di atas mataku, di atas mata Allah, ya, dalam berarti mata Allah dibawa dan Musa dibina di atasnya, begitu. Perahu Nabi Nuh berlayar dalam mata Allah, seperti ada di dalam mata Allah begitu? Apakah itu? Nah, yang berarti di sini alba bisa ditaklif wa takunu alba'u lidzarfiyati. Wa takunu alba'u lidzarfiyati wa 'ala lil isti'la'i wa 'ala lil isti'la'i. Wa takunu alba' lidzarfiyah, alba' di sini difungsikan lidzarfiyah, ya, fungsi dzarf, ruang lingkup. Nah, wa 'ala, ya, pada ayat yang kedua difungsikan dengan makna isti'la, di atas. Nah, aw yuqal, atau dikatakan makra ba'dahu, aw yuqal inna zahirahu anna safinata tajri wa 'ainullahi tar'aha wa takla'uha wa kadhalika tarbiyatu Musa takunu 'ala 'ainillahi ta'ala yar'ahu wa yakla'uhu biha. Atau dikatakan bahwa lahirnya maknanya dan hakikat maknanya adalah bahwasanya safinah, perahu Nabi Nuh alaihissalam, tajri, berlayar, bergerak, ya, di atas banjir yang besar ketika itu di muka bumi, ya, wa ainullah, dan mata Allah yang merupakan sifat Allah bersama diri Allah Ta'ala di atas arasy sana, ya, di atas arasy sana, tar'aha, mengawasinya, tar'aha wa takla'uha, memperhatikannya, ya, mengamatinya, mengawasinya, menjaganya. Jadi bukan maksudnya perahu ada di dalam mata Allah, karena Allah Ta'ala di atas arasy. Nah, ini perahu di muka bumi, di atas banjir, di atas air yang. Nah, wa kadzalika, demikian pula tarbiyatu Musa, pembinaan Musa, pemeliharaan Musa, ya, takunu ala ainillahi ta'ala, itu berlangsung, ya, ala ainillahi ta'ala, atas pengawasan, yar'ahu, ya, pengawasan mata Allah, yar'ahu wa yaklahu biha, pengawasan mata Allah, ya, perhatian mata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengawasinya, memperhatikannya, menjaganya, tidak pernah lepas dari perhatian pengawasan mata Allah Ta'ala. Nah, jadi makna kedua ayat ini, ya, lahiriah makna dan hakikatnya sama, yaitu maksudnya di sini, ya, kedua perkara itu berlangsung di bumi, Allah Ta'ala di atas, mata Allah Ta'ala yang merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, ya, dan dengan Allah Ta'ala melihat, yang itu melihat, mengamati, memperhatikan, dan mengawasi, ya, kedua perkara itu. Ketika perahu Nabi Nuh berlayar di atas banjir besar, dijaga oleh Allah Ta'ala terus, ya, diperhatikan, diawasi, dijaga oleh Allah, sehingga tidak tenggelam, ya, selamat Nabi Nuh dan semua yang bersamanya. Nah, dan Nabi Musa, ya, pada pemeliharaannya di muka bumi, ya, supaya kita ketahui dia dipungut oleh istri Fir'aun, dipelihara, ya, sampai besar. Terus diawasi, diperhatikan, diamati oleh Allah, dijaga oleh Allah. Allah jaga dia, ya, sehingga tidak terkena mafsadah, mudarat, begitu. Sampai akhirnya kemudian diangkat jadi Nabi Allah SWT, diangkat jadi Rasul. Nah, begitu. Baik. Ini yang kedua. Kemungkinan, apakah yang pertama atau yang kedua ini? Nah, kata Syekh, wala raiba anna al-qawla al-awwala batilun min wajhaini. Al-awwalu annahu la yaqtadihi al-kalamu bimuqtada al-khitab al-arabi. Wal-Qur'anu innama nazala بلغة العربي. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول ولا أحد ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن القولاء. Kata Syekh, la raib, tidak diragukan lagi أن القول الأول باطل, bahwasanya pendapat yang pertama batil, makna memungsikan fi dengan fungsi dzarfiyah dan ala dengan fungsi isti'la yang telah kita dengar, ya, maknanya bahwa itu batil, maknanya itu batil. Min wajhain, ditinjau dari dua sisi. Al-wajhul awwalu, sisi yang pertama, makna tersebut la yaqtadihil kalamu, makna itu tidak dituntut oleh ucapan. Ucapan kalimat tidak menuntut makna itu. Ya. Bimuqtadal khitabil arabi, sesuai dengan tuntutan pembicaraan, ya, yang berlangsung dengan menggunakan bahasa Arab, al-khitab al-arabi, pembicaraan dengan bahasa Arab, tidak menuntut makna itu. Nah, jadi wal Quran inna manazala bi lughatil Arab. Sementara Al Quran itu turun dengan berbahasa Arab. Sementara tuntutan kaidah bahasa Arab pada kalimat tersebut, pada ayat tersebut, tidak menuntut makna itu. Nah, dalil bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sehingga kami telah menurunkannya sebagai Quran yang berbahasa Arab, moga-moga kalian berakal memahaminya. Surat Yusuf ayat 2, Allah Ta'ala berfirman pada surat Asy-Syu'ara ayat 193-195, nazala bihi ar-ruhul aminu, telah turun dengannya ruh yang terpercaya, itu Jibril alaihissalam, ala qalbika, atas kalbumu wahai Muhammad Nabi alaihissalam, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi salah satu dari para pemberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan memberi peringatan dengan Quran tersebut yang diturunkan dengan lisan arabi yang mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, dengan bahasa Arab yang jelas dan memperjelas maknanya. Ya. Wala ahadun yafhamu min qawlil qa'il, tidak seorang pun yang memahami dari ucapan pembicara ketika mengatakan dengan bahasa Arab fulanun yasiru bi'aini. Ya. Fulanun yasiru bi'aini, fulan melaju, bergerak dalam perjalanannya bi'aini. Tidak ada memahami anna al-ma'na bahwasanya ma'nana annahu anna ma'nanya annahu yasiru dakhilu 'ainihi. Tidak ada yang memahami. Tidak ada yang memahami bahwa maknanya orang itu maksudnya adalah fulan melaju bergerak di dalam matanya pembicara, ada di dalam matanya situ. Tidak ada yang orang memahami begitu. Ya, karena orang yang yasir hadza fi tariqihi fi safari, yang bergerak ini melaju dengan kendaraannya di jalanan dalam perjalanannya. Itu di jalanan kan? Di jalanan, bukan di mata orang itu. Nah, maksudnya orang itu terus mengawasi perjalanannya sepanjang jalan, diamati, diawasi. Terus berita-beritanya diikuti, bagaimana keadaannya dalam perjalanan, itu maksudnya. Ya, tidak dibiarkan begitu saja. Nah, wala min qawlil qaid, dan tidak pula difahami dari ucapan seseorang ketika mengatakan fulanun ya takharraja ala aini, fulanun takharraja ala aini, fulan ya berhasil lulus ya, lulus selesai dalam pendidikannya ya, pembinaannya di suatu sekolahan gitu, di satu sekolah madrasah perkuliahan misalkan, ala aini ya, di atas mataku. Tidak ada yang memahami anna takharrujahu, bahwasanya lulusnya orang itu ya, selama pendidikan sampai dia lulus, kana wa huwa raqibun ala ainihi, ketika dia selama dibina sampai dia lulus itu, berarti dia mengendarai matanya orang itu, di atas matanya, diinjak matanya gitu. Nah, tidak ada orang memahami kayak gitu. Gila orang yang memahami kayak gitu. Tidak waras, tidak beres pemikirannya, kan begitu. Nah, walau da'a mudda'in, sekiranya ada orang yang mengklaim anna hadha zahirul lafz, bahwasanya inilah lahiriah lafaz itu, fi hadzal khitab, pada pembicaraan ini, la dhahika minhu sufaha'u, sungguh akan tertawa darinya orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Orang-orang dungu saja, orang-orang bodoh saja akan menertawai dia. Sedungu-dungunya orang, tertawa dia, orang yang pemahamannya kayak gitu. Sedungu-dungunya dia tahu bahwa maknanya bukan begitu. Kayak begitu orang gila, bukan dungu lagi orang gila. Tidak waras pemikiran. Fadlan anil uqala'i. Ya, apalagi orang-orang yang memang berakal. Ya, apalagi orang-orang cendekiawan. Tertawa mereka dengan orang memahami kayak gitu. Ya, tidak mungkin maknanya seperti itu, ya. Jelas ya? Hadza huwa al-wajhul awwal. Al-wajhul tsani, ats-tsani anna hadza mumtani'un ghayat al-imtina'i wa la yumkinu liman 'arafa Allah wa qaddarahu wa qadarahu haqqa qadrihi an yafhamahu fi haqqi Allah ta'ala. Ada kal ayah wa ma qadarullah haqqa qadri wa ma qadarullah haqqa qadri ay wa ma azzamullah haqqa ta'zim. Naam. Wala yumkinu wasit wala yumkinu liman 'arafa Allah wa qadarahu haqqa qadrihi an yafhamahu fi haqqi Allah ta'ala, li anna Allah ta'ala mustawin 'ala 'arsyhi ba'inun min khalqihi la yahillu fihi shay'un min makhluqatihi la yahullu fihi shay'un min makhluqatihi wa la huwa halun fi shay'in min makhluqatihi subhanahu wa ta'ala an dhalika 'uluwan kabira. Tayyib. Al-wajh tsani, sisi yang kedua menunjukkan kebatilan pandangan itu, anna hadha mumtani'un. Mumtani' yakni mustahil, yakni mustahilan. Na'am. Ini sungguhnya ini mumtani', mustahil, tidak mungkin. Ghayatan imtina'. Ini tidak mungkin ya. mustahil pada puncak kemustahilan. Tidak mungkin sama sekali berarti, ya, mustahil sama sekali. Tidak ada sama sekali celah mungkinnya. Ya. Pada puncak kemustahilan. Wa la yumkinu liman 'arafa Allah, tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah. Wa qadarahu haqqa qadri ay 'azzamahu haqqa ta'dhimihi. Mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. An yafhamahu fi haqqillah ta'ala, tidak mungkin baginya memahami hal itu pada hak Allah Ta'ala, Rabb-nya yang dia kenal, yang dia muliakan, agungkan. Tidak mungkin. Ya. Lianna Allah Ta'ala mustawin 'ala 'arsyih, karena sesungguhnya dia tahu, mengenal Rabb-nya Allah Ta'ala, maha tinggi, menetap di atas arasnya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. La yahullu fihi syai'un min makhlukatihi, tidak ada satupun dari makhluk-makhluknya yang menempati diri Allah. Yahullu fihi, menempati Allah, menempati matanya dan seterusnya, sehingga dimaknai tadi perahu itu di dalam matanya, nah seterusnya, tidak ada. Walahu halun fi syai'in min makhluqatihi, tidak pula dia Allah menempati sesuatu dari makhluk-makhluknya, bahwa Allah berada di tengah-tengah makhluk-makhluknya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah, an dalik, dari hal itu, uluan kabira, yang ketinggian yang besar. Sebenarnya tidak lewat, mana mungkin. Ya. Zatnya Allah Ta'ala, dirinya, wujudnya yang maha besar. Nah. Bumi saja sudah, ya, jauh lebih kecil daripada langit. Nah, bumi dan langit, ya, kursi Allah seluas bumi dan langit. Kursi Allah itu saja, ya, tempat kedua kaki Allah Ta'ala. Kursi lebih kecil daripada aras, sehingga sana Allah. Allah di atas aras. Nah, ya. Perahu itu hanya makhluk kecil. Nah, begitu pula Nabi Musa fisiknya. Nah, dan itu di bumi semua. Allah di atas aras. Semua makhluknya di bawahnya. Tidak mungkin Allah, ya, berada di antara makhluknya dan makhluknya ada di menempati Allah, kan tidak mungkin. Nah. طيب فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة هو القول الثاني تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتقلؤها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويقلأه بها وهذا معنى قولي بعض السلف بمرأ مني فإن الله تعالى إذا كان يقلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة وتضمن والالتزام. Apabila ini telah jelas dari segi tinjauan lafaz dan makna, min nahyatil lafzi wal ma'nawiyyah, ta'ayyana terpastikanlah. Ayakuna zahirul kalami bahwasanya lahiriya makna kalam itu huwal qawlat thaniya, yaitu pendapat yang kedua. Anas safinata bahwasanya perahu itu tajri bergerak di atas air di muka bumi, wa ainullahi taraha wa taklauha, dan mata Allah Ta'ala mengawasinya, menjaganya. Wa kadzalika, dan demikian pula tarbiyatul Musa, pembinaan Musa, ya, takunu ala ainillahi yar'ahu wa yaklauhu biha, berlangsung di atas mata Allah, dalam arti di atas pengawasan Allah Ta'ala dengan matanya, di atas penjagaan Allah Ta'ala dengan matanya. Wa hadha ma'na qawli ba'd as-salaf, ini dah makna ucapan sebagian salaf mengatakan bi mar'an minni. Ya. Tajri bi mar'an minni. Tayyib. Wa litusna'a bi mar'an minni. Nah, ini bi mar'an dalam arti dengan pengawasan mata dariku, ya, pengawasan dariku, penjagaan dariku. Fa inna Allah Ta'ala idza kana yaqla'uhu bi'ainihi, karena sesungguhnya Allah Ta'ala idza kana yaqla'uhu bi'ainihi, apabila Allah Ta'ala mengamatinya, memperhatikan, mengawasinya dengan matanya, ya, menjaganya dengan matanya, lazima min dzalik, hal itu berkonsekuensi, an yarahu, bahwasanya hal itu berkonsekuensi bahwa Allah melihatnya. Nah. Walazimul makna sahihi, dan konsekuensi makna yang benar, juz'un minhu, bagian darinya. Berarti makna itu benar, karena konsekuensi maknanya benar. Kama huwa ma'lumun min dalalatil lafzi, sebagaimana hal itu diketahui dari penunjukan lafaz, haitsu takunu, manakala penunjukan lafaz itu dihasilkan, terjadi dengan bil mutabaqati wat tadammun wal intizam, ya, dengan kesesuaian, mutabaqah, ya, wat tadammun dengan kandungan, wal intizam dengan konsekuensi, sebagaimana terlihat pada awal-awal kaidah, ya. Nah, di awal kitab ini. Jadi takliknya tentang ini, fa fussiral ayatu bilazimihi. Fa fussiral ayatu bilazimihi. Wa la yufhamu minhu ikhrajul lafzi an zahirihi. حيث لم يذكر عين الله في تفسيرها ولا يفهم من إخراج اللفظ عن ظاهره حيث لم يذكر عين الله في تفسيرها. Jadi tafsir al-ayat itu bilazimih, maka ayat ini tafsirkan dengan konsekuensinya. Ini tadi. Wa hadha ma'na qawli, lihat lagi di kitab, wa hadha ma'na qawli ba'dhi salafi bi mar'an minni. Ini makna ucapan tafsir sebagian salaf mengatakan bi mar'an minni, yakni dengan pengawasan dariku. Ya. Bi mar'an minni, pengawasan dariku, ini makna yar'ahu yaklahu, ya. Ini konsekuensi namanya. Naam. Walaifa minhu ikhrajul lafzi, tidak dipahami darinya mengeluarkan lafaz an zahiri, dari lahiriah maknanya, haitsu lam yudzkar, manakala tidak disebutkan pada tafsir itu ainullah, mata Allah. Hanya ditafsirkan bimar'an minni, padahal ayatnya tajri di ayunina. Di situ di ayat disinggung ada lafaz mata, kan? Ya, mata Allah. walitusna ala aini, ya, sebut ain mata Allah. Sementara tafsir ini mengatakan bimaraan minni, dengan pengawasan dariku, tidak disinggung pada tafsir ini, ya, mata Allah. Nah, dan dzikr ain Allah fi tafsirnya. Nah, ini konsekuensi. Makanya dijelaskan di sini fa bimaraan minni fa inna Allah taala idza kana yaqla'uhu bi ainihi. Lazim min dzalika yarahu. Nah. Karena jika itu dengan pengawasan mata Allah taala, berarti konsekuensinya Allah melihatnya. Jadi kalau dikatakan dengan pengawasan dariku, berarti Allah melihat dia. Allah melihatnya dengan apanya? Dengan matanya. Nah, baik. Baik, ya. Attafi bihada. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.